بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله dalam pertemuan sebelumnya kita mendapatkan sebuah kaidah, yaitu bahwasanya tauhid ar-rububiyah berkonsekuensi tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-uluhiyah mengandung tauhid ar-rububiyah. Apa maknanya? Maknanya adalah yang pertama, tauhid ar-rububiyah berkonsekuensi tauhid al-uluhiyah, yaitu ketika seseorang menetapkan tauhid ar-rububiyah, ketika seseorang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan alam ini, menguasai alam ini, memberikan rizki kepada alam ini dan mengatur seluruh urusan di alam ini, maka konsekuensinya semestinya dia juga menetapkan tauhid al-uluhiyah. Semestinya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah mengandung tauhid ar-rububiyah, yaitu bahwasanya seseorang yang menetapkan tauhid al-uluhiyah, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak diibadahi, maka pasti dia juga menetapkan tauhid ar-rububiyah. Pasti dia juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan alam ini, menguasai alam ini, memberikan rizki kepada alam ini dan mengatur seluruh urusan di alam ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, وَهُوَ أَنْ لَا يُدْعَى وَلَا يُرْجَى إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Tauhid al-uluhiyah, yaitu bahwasanya tidaklah dipanjatkan doa, tidaklah ditujukan harapan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Qala asy-syarih hafizahullahu taala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ai wa tauhidul uluhiyyati yatadammanu jami'al ibadati. Dan tauhid al-uluhiyah mengandung seluruh ibadah. Fala yusrafu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un. Maka tidaklah dipalingkan kepada selain Allah azza wa jalla sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut. Li'annahu huwal mustahiqqu laha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa innahu musyrikun. Maka barang siapa memalingkan sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia berbuat syirik. Walau kana yaqulu la ilaha illallah, meskipun ia mengucapkan la ilaha illallah. Bal law kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadati. Bahkan meskipun ia beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Madama lam yukhlis lillahi fiha kulliha falaysa bimuslimin. Selama ia tidak ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah di dalam ibadah-ibadah tersebut seluruhnya, maka dia bukanlah seorang muslim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلَا يُسْتَغَاثُ بِغَيْرِهِ وَلَا يُذْبَحُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُنْذَرُ لِغَيْرِهِ لَا لِمَلَكٍ أَنَا أُلَنِي وَلَا يُسْتَغَاثَ بِغَيْرِهِ وَلَا يُذْبَحَ لِغَيْرِهِ وَلَا يُنْذَرَ لِغَيْرِهِ لَا لِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍ مُرْسَلٍ. Dan tidak pula ditujukan istighatsah kepada selain Allah. Tidak pula disembelih hewan-sembelihan untuk selain Allah. Dan tidak pula dilakukan nazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk malaikat yang didekatkan, tidak pula untuk nabi yang diutus. Faman istaghatha bighairihi faqad kafara. Maka barang siapa beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah kafir. Wa man dhabaha lighairihi faqad kafara. Dan barang siapa menyembelih hewan sembelian untuk selain Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah kafir. وَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ. Dan barang siapa bernazar untuk selain Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah kafir. وَأَشْبَهُ ذَلِكَ. Dan yang serupa dengannya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, أي من فعل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله. Yaitu barang siapa yang melakukannya, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, dan seterusnya, maka sungguh dia kafir meskipun ia mengucapkan La ilaha illallah. Li'annahu lam yuhaqqiqha fahuwa mutanaqidun. Karena sesungguhnya dia tidaklah merealisasikan La ilaha illallah. Maka dia terjatuh ke dalam kontradiksi. Kaifa yaqulu La ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi? Bagaimana mungkin ia mengucapkan La ilaha illallah sementara ia juga menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghiithu bighairi llahi minal amwati wal ghaibin wal jinni wal syayatin? Bagaimana mungkin ia mengucapkan la ilaha illallah sedangkan ia juga beristighatsah kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang tidak hadir di hadapannya, jin, para syaitan? كيف يقول لا إله إلا الله وينظر لغير الله؟ Bagaimana mungkin ia mengucapkan la ilaha illallah sementara ia juga bernazar untuk selain Allah? Hadza tanaqudun. Ini kontradiksi, pertentangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وغيرهم من الأولياء dan kesempurnaan hal ini, yaitu ini perkara yang kedua. Perkara yang pertama, agar seseorang bisa mengenal tauhid dengan sempurna, adalah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasul alaihi salatu wasallam, mereka menetapkan tauhid rububiyah dan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan inilah dia perkara yang kedua, yaitu engkau mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka beribadah kepada orang-orang saleh seperti para malaikat, demikian pula Isa, ibunya Uzair, dan selain mereka dari kalangan para wali. Fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Maka mereka kafir dengan sebab ini, bersamaan dengan penetapan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur seluruh urusan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنام. Orang-orang musyrik terdahulu tidaklah mereka seluruhnya mengibadahi patung-patung. فهم متفرقون في عبادتهم. Maka mereka berbeda-beda di dalam ibadah mereka. فمنهم من يعبد الأصنام. Di antara mereka ada yang mengibadahi patung-patung. Wa minhum man ya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang mengibadahi para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a. Di antara mereka ada yang mengibadahi para nabi. Wa minhum man ya'budus salihin. Dan di antara mereka ada yang mengibadahi orang-orang saleh. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. ولم يقل ما أقاتل إلا الذي يعبد الأصنام. Dan Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah mengatakan, tidaklah aku memerangi kecuali yang mengibadahi patung-patung saja. وَيَتَبَرَّكُ الَّذِينَ وَيَتْرُكُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ عُزَيْرًا وَيَعْبُدُونَ الْمَسِيحَ وَيَعْبُدُونَ الصَّالِحِينَ. dan meninggalkan orang-orang yang mengibadahi Uzair dan mengibadahi Al-Masih alaihissalam dan mengibadahi orang-orang saleh. Ma farraqa bainahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa haula'il quburiyyun al-yawma yaquluna. Sementara para penyembah kubur ini pada hari ini mengatakan asyirku ibadatul asnami. Syirik itu peribadahan kepada patung-patung. Wa ibadatul awliya'i taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallahi laysat bisyirkin. Dan peribadahan kepada para wali adalah pendekatan diri kepada Allah dan pencarian jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, bukan syirik. Li'anna syirka ibadatul asnami faqat. Karena sesungguhnya syirik hanyalah peribadahan kepada patung-patung saja. Ini kata mereka, para penyembah kubur. Ya subhanallah, duhai maha suci Allah. Ar-rasulu qatalal jami'a. Rasul alaihi salatu wasalam memerangi seluruhnya. Alladzina ya'buduna al-asnama. Walladzina ya'buduna al-malaikata. Walladzina ya'buduna al-masiha. والذين يعبدون عزيرا والذين يعبدون الأولياء والصالحين. Orang-orang yang mengibadahi patung-patung, orang-orang yang mengibadahi para malaikat, orang-orang yang mengibadahi Al-Masih alaihi salam, orang-orang yang mengibadahi Uzair, dan orang-orang yang mengibadahi para wali serta orang-orang saleh. Lam yufarrik bainahum. Rasul alaihi salatu wasalam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Li'annahu laysa bainahum farqun fil haqiqati. Karena sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan di antara mereka. Yaitu mereka sama-sama orang-orang musyrik yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadzalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.